Mitra bisnis, KPK melarang kepala daerah atau pejabat daerah seperti gubernur, bupati, wali kota, dan wakilnya menerima parsel atau bingkisan jelang lebaran ini. Sebab terima parsel dianggap gratifikasi dan jika terbukti bisa dipenjara 20 tahun. Namun pemberian parsel bisa dilihat juga sebagai bentuk apresiasi rasa kekeluargaan untuk hubungan baik yang telah terjalin selama ini. Terlebih, banyak juga pengusaha parsel yang mengandalkan musim ini untuk pendapatannya. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan politisi Partai Nasdem, Enggar Tias Tolukita. Pak Enggar, apa komentar Anda soal ini? Yang pertama itu peraturan. Jadi memang pemberian seperti itu dianggap sebagai, dikategorikan sebagai gratifikasi. Peraturan ini bukan sesuatu yang baru, tetapi itu sudah berlaku pada beberapa waktu yang lalu. Seluruh penyelenggara negara dilarang untuk menerima itu. Nah, kalau memang ada dulu ada satu tradisi, kemudian tradisi itu berkembang, mulai dari parsel buah, kemudian nanti parsel tambahan senilai 2 juta, 5 juta, 10 juta, 20 juta, sehingga itu bisa menjadi beban moral bagi orang yang menerima untuk sulit menolak permintaan dari si pengirim, makin besar nilai parselnya itu. Gitu. Jadi, di dalam upaya untuk lebih mengurangi tingkat ketergantungan orang atau beban pejabat kepada pihak lain, maka larangan KPK itu harus diikuti. Dan itu baik untuk dihentikan. Lalu silaturahmi seperti apa yang ideal, yang sebaiknya dilakukan dengan kepala daerah atau pejabat daerah? Waktu mereka open house, silahkan datang untuk menyampaikan itu tanpa ada satu buah tangan dan sebagainya. Yang harus dijaga adalah jangan kemudian itu menjadi pengiriman dalam bentuk tunai, ya kan? Karena itu kan tidak kelihatan. Ini yang harus juga dijaga, tetapi rasanya KPK, kemudian PPATK dan sebagainya sudah cukup canggih untuk itu. Lalu bagaimana dengan komentar banyak juga pengusaha parsel yang mengandalkan musim ini untuk pendapatan, ya Pak? Itu memang dari satu sisi, tetapi ada hal lain yang lebih besar yang harus dijaga, yaitu moralitas. Nah, penjualan buah, penjualan dari berbagai makanan yang kemudian dipaketkan menjadi parcel, ya sasaran penjualannya bukan tidak dijadikan parcel, tetapi kepiawaian dari pengusaha itu untuk menjajakan dagangannya untuk yang lain. Jangan kemudian dijadikan pembenaran sehingga itu membenarkan gratifikasi yang sudah dilarang. Paling tidak dimulai dari hal-hal yang kecil, mulai dari pengiriman parcel, gratifikasi, sampai dengan beberapa lain. Yang tidak mudah, gitu loh, pasti ada. Setiap keputusan pasti ada yang tidak suka, pasti ada suatu pengorbanan, tapi ya kita harus ambil risiko itu. Demikian politisi Partai Nasdem Enggar Tias Tolukita. Saya Wendy Lim.